السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita langsung kepada bab yang ke-18, yaitu bab uluwu manzilati ahli sunnah wa ahli hadis, tingginya kedudukan ahli sunnah dan ahli hadis, yakni para ulama, orang-orang yang berilmu tentang ilmu sunnah dan ilmu hadis, bahwa mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan mereka memiliki fadilah yang tinggi pula. Wa bayan fadlihim ala ghairihim, dan keterangan penjelasan tentang keutamaan mereka di atas orang-orang selain mereka. Diawali bab ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Diawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Ini dalil yang sangat tegas, jelas dari Al-Quran, bahwasanya orang beriman yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang beriman yang tidak berilmu. Walaupun mereka orang-orang beriman, sama-sama beriman, dan mereka dalam keadaan memiliki keutamaan semuanya, tetapi yang lebih tinggi adalah yang berilmu. Karena Allah katakan dengan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat bukan hanya satu derajat tapi derajat, beberapa derajat, menunjukkan tingginya mereka beberapa tingkat di atas orang yang tidak berilmu. Demikian pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, wa huwa haditsun hasan, yaitu hadis yang hasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal ulamaa warathatul anbiya. Dari ini potongan hadis yang panjang, di antara petikan atau potongan hadisnya Rasulullah menyatakan, al ulama warasatul anbiya, orang-orang yang berilmu, para ahli ilmu, ahli sunnah, ahli hadis, mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau dikatakan pewaris para nabi, berarti mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi, seakan-akan keluarga. Siapa biasanya yang mendapatkan waris? Keluarga, family, aqrabun, kerabat dekat. Mereka lah ahli waris. Tetapi karena Rasulullah SAW tidak mewariskan dinaran wala dirhaman, tetapi warathul ilm, tapi beliau mewariskan ilmu. Al-anbiya lam yuwarith dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka warathu ilman, mewariskan ilmu. Bedanya warisan harta dengan warisan ilmu, kalau warisan harta dibagi habis, dibagi habis, yang lain tidak kebagian. Tetapi kalau ilmu, tidak akan ada habisnya. Siapa yang mengambil warisan nabi, silakan. Masih ada, masih tersisa, masih ada, masih tersisa. Kapanpun, zaman manapun, ada orang-orang yang ingin mengambil warisan nabi, masih ada. Yaitu ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut? Para ulama. Siapa yang mengambil warisan tersebut? Para ahlul hadis, para tulab al-ilm, para pencari-pencari ilmu. Maka kalian, insyaAllah, sebagai talibul ilm, sebagai tulabul ilm, sebagai pencari ilmu, kalian sedang mengambil warisan dari Nabi SAW. Berarti masyaAllah, ulama adalah keluarga Rasulullah SAW yang mendapatkan warisan dari Nabi, yaitu warisan ilmu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini juga menunjukkan keutamaan ahlul ilmi wa ahlul hadis. Yang ketiga adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Man 'azzama min 'azzama ashabal hadis ta'azzum fi 'aini Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man haqqarahum saqata min 'aini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, siapa yang memuliakan para ashabul hadis, siapa ashabul hadis? Orang-orang yang berilmu tentang hadis dan beramal dengan apa yang diketahuinya. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak dikatakan ahlul hadis, atau memiliki ilmu hadis tapi enggak menerapkan juga bukan ahlul hadis, sebagaimana dijelaskan pada pasal yang kemarin. Sebagaimana dijelaskan pada bab yang kemarin, mudah-mudahan masih ingat. Apa judul babnya kemarin? Ciri-ciri Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, nama lainnya adalah Ashabul Hadis. Yang namanya Ahlus Sunnah harus mesti berilmu. Kalau dia mengaku saya Ahlus Sunnah tapi gak ngerti sunnah itu apa, dan gak ngerti apa kata Nabi, apa perbuatan Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana akhlak Nabi, dia gak ngerti, gak pantas kalau dia mengaku saya ahlu sunnah. Bagaimana mungkin kamu akan mengikuti sunnah kalau kamu tidak mempelajari sunnah? Bagaimana mungkin akan dikatakan sebagai pengikut Nabi kalau tidak tahu riwayat-riwayat dari Nabi? Karena sudah dibahas pada bab yang lalu, maka di sini harus kita paham apa makna ucapan Imam Ahmad rahimahullah, man 'azzama ashabal hadis ta'zum fi 'aini Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang memuliakan para ulama ashabul hadis, niscaya orang itu akan dimuliakan di mata Rasulullah SAW. Akan mulia di mata Rasulullah SAW. Waman haqqarahum, dan siapa yang menghinakan para ulama ashabul hadis, saqata min ain Rasulillah, maka dia akan jatuh di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qanibirina azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Sungguh kalau kalian berinfak segunung Uhud emas, belum bisa menyamai kedudukan mereka. Wala nasifahu, tidak pula setengah kedudukan mereka. Kenapa? Karena mereka ashabul hadis. Karena para sahabat murid-murid langsung Rasulullah SAW, mempelajari ilmu dari mulut Rasulullah SAW. Ghaddan tariya. Tahu ghaddan tariya? Masih fresh, masih segar. Betul-betul mengambilnya dari mulut Rasulullah SAW langsung. Masih murni, masih bersih. Maka mereka adalah setinggi-tinggi ashabul hadis. Jadi kalau dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, man 'azzama ashabal hadith ta'zum fi 'aini Rasulillah, siapa yang memuliakan para ashabul hadith maka dia akan tinggi di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya seluruh ashabul hadith yang diawali dengan para sahabat, itu ashabul hadith yang pertama. Kemudian diikuti oleh ashabul hadith yang mengambil hadith dari para sahabat, yaitu para tabi'in. Kemudian para ashabul hadith di generasi ketiga yang mengambil ilmu hadith dari para tabi'in, yaitu para tabi'it tabi'in. Wahalumma jarra dan terus begitu selanjutnya sampai kepada para ulama ahlul hadith di zaman ini. Para imam-imam yang terkenal sebagai pakar-pakar sunnah, pakar-pakar hadis yang bukan hanya ilmunya tetapi ilman wa amalan, berilmu dan beramal, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah, seperti Syekh Muqbil rahimahullah, dan para ulama ashabul hadis yang bersama mereka di jajaran mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka alim bil hadis dan mereka sungguh memiliki andil besar dalam memurnikan hadis-hadis dari kepalsuan-kepalsuan. Memeriksanya, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis yang benar-benar dari Rasul, ini hadis yang tidak benar, di atas namakan Nabi dengan dusta, hadis palsu, hadis maudhu, ini hadis dhaif, hadis lemah, Masya Allah. Maka mereka adalah ashabul hadis. Dan juga dalam penerapannya pada dirinya, pada keluarganya, mereka adalah ashabus sunnah wa ahlus sunnah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam setelahnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, dan para imam-imam setelahnya sampai pada Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan terus sampai hari ini. Mereka ashabul hadis. Jangan dikira ashabul hadis itu hanya orang yang bidangnya bidang hadis. Kalau ahli tafsir bukan ahlul hadis. Ini keliru. Tidak mungkin seorang mufassir ahli tafsir akan bisa menafsirkan Quran dengan benar kecuali dengan riwayat-riwayat. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Azim, ketika menafsirkan mesti meriwayatkan haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah. Haddatsana fulan an fulan qala Qatada, qala Ibnu Abbas, qala sahabat fulan, qala sahabat fulan. Mengambil riwayat-riwayat dari Nabi SAW dan dari para sahabatnya. Qul inna a'udzubikumullah, maka tidak mungkin dia bisa menafsirkan kecuali dengan ilmu hadis. Demikian pula ahlu fiqh. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah terkenal dalam bidang fiqhnya, tetapi bukan berarti beliau tidak ahli hadis. Beliau ahlul hadis. Tidak mungkin akan bisa faqih, enggak mungkin akan bisa paham kecuali dengan riwayat-riwayat. Bagaimana tentang salat ini, bagaimana ada ayatnya? Apakah cukup? Butuh keterangan menafsirkan ayat tadi. Dari mana? Dari hadis-hadis. Dari riwayat-riwayat, maka dikatakan ini begini caranya, karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih seperti ini. Karena diriwayatkan Rasulullah SAW salat demikian, diriwayatkan Rasulullah SAW ruku demikian, diriwayatkan Rasulullah SAW berdiri demikian, diriwayatkan Rasulullah SAW membaca zikir seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semuanya dengan riwayat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan oleh beliau, Imam Ahmad rahimahullah, man 'azzama ashabal hadisi ta'zumu fi aini Rasulullah SAW. Siapa yang memuliakan para ulama ashabul hadis tadi, maka dia akan tinggi di mata Rasulullah SAW. Wa man haqqarahum, dan siapa yang mencerca mereka, merendahkan mereka, menghina mereka, maka dia akan jatuh di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah marah, Rasulullah benci kepada orang yang mencerca sahabatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Karena sahabatnya adalah ashabul hadis, pembawa hadis-hadis Rasulullah, pembawa sunnah dari Rasulullah SAW, orang yang memperjuangkan ajaran Islam setelah Rasulullah SAW. Maka Nabi menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan cerca sahabat. Kalian walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak bisa menyamai kadar mereka, enggak bisa menyamai iman mereka, bahkan setengahnya pun tidak. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan tingginya kedudukan ashabul hadis. Qala Musa ibni Harun al-Bazzaz rahimahullah, su'ila Ahmad ibni Hanbal faqila lahu. Imam Ahmad ibni Hanbal pernah ditanya, maka dikatakan kepadanya, ya Aba Abdillah, ini kunyahnya Imam Ahmad Abu Abdillah, ya Aba Abdillah, aina natlubul bada budala. Wahai Abu Abdillah, di mana kami mencari al-budala, bentuk jamak dari badil, mencari pengganti-pengganti. Ya, ini ketika tidak ada nabi, ada sahabat. Enggak ada sahabat, ada tabi'in. Kemudian ketika mereka sudah enggak ada lagi, kemana kita mencari budala, mencari pengganti-pengganti mereka, ulama? Pasa kata, sa'atan. Beliau diam sesaat. Terdiam sejenak. Hatta dhananna annahu la yujib, hingga kami mengira bahwa imam tidak akan menjawab. Thumma qala, kemudian dia berkata, in lam yakun ashabul hadis fala adri. Kata Imam Ahmad, kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu lagi dari mana kita akan mencari pengganti-pengganti itu. Ya, ini pengganti-pengganti ulama yang telah lewat, siapa? Pengganti-pengganti para sahabat, siapa? Pengganti-pengganti para tabi'in, siapa? Imam Ahmad terdiam sejenak. Kemudian menyatakan, sungguh, kalau bukan ashabul hadis, siapa lagi? Fa'in lam yakun ashabul hadis, fala adri manhum. Kalau bukan ashabul hadis, siapa lagi? Aku tidak tahu. Karena tidak ada yang mengetahui tentang ilmu yang dibawa oleh para sahabat, yang dibawa oleh tabi'in, yang dibawa oleh tabi'in. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Ashabul hadis. Kecuali para ulama ashabul hadis, para pencari-pencari hadis, para ulama atau para pencari hadis. Khun ibn a'azakumullah, ya'ni tullabul ilm, para pencari ilmu hadis. Dari mereka kita tanya, apa yang dikatakan oleh imam-imam terdahulu, apa yang dikatakan oleh salaf, apa yang dikatakan oleh para sahabat, apa yang dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemana kita mencari? Kepada para ulama, para ashabul hadis. In lam yakun haula fala adri manhum. Kalau bukan mereka, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Al-budala mufraduhu badil. Mufradnya badil, itu bentuk jamak budala. Wal jamak abdal. Qaumun minas salihin, yakni orang-orang saleh. Orang yang tidak hanya membawa ilmu tetapi juga menerapkan ilmu, itu orang saleh. Definisinya orang saleh adalah orang yang beramal dengan ilmu, orang yang berilmu dan beramal. Orang yang punya ilmu luas tetapi dia tidak beramal, tidak dikatakan saleh. Orang yang rajin beramal tapi enggak pakai ilmu juga bukan orang saleh. Orang saleh adalah orang yang alim, mengerti ilmu dari Nabi SAW, mengerti hadis, mengerti riwayat sunnah, dan kemudian dia mengamalkannya dengan rajin, dengan semangat. Baru dia dikatakan sebagai saleh. Aina natlubul budala, dari mana kita mencari budala? Dijawab, in lam yakun ashabul hadis fala adri man hum. Qanifirina azakumullah, sesungguhnya ini jawaban penting dan perlu kita sampaikan kepada mereka-mereka yang sudah terfitnah dengan tasawuf. Sampaikan kepada mereka bahwa para imam-imam, para ulama ahlu sunnah menyatakan yang namanya abdal, yang namanya budala adalah mereka para ashabul hadis. Kalau bukan mereka, enggak ada lagi. Saya tidak tahu lagi siapa mereka. Sebab kaum tasawuf, orang-orang yang terpengaruh dengan sufi, menganggap yang namanya abdal, badal, yang mereka sebut dengan wali-wali badal. Wali itu ada tingkatan-tingkatannya kata mereka. Ada aqtab, ada nujaba, ada abdal. Ini abdal yang sering kita bahas. Aqtab, wali-wali kutub. Nujaba dari najib. Sedangkan yang ketiga adalah abdal, para pengganti-pengganti. Khonifirin a'azakumullah. Mereka menganggap yang dikatakan aqtab, nujaba, dan budala atau abdal, kata mereka, adalah orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan. Kalau bisa sholat di atas air, itu baru badal. Kalau bisa terbang di langit, itu baru dikatakan budala atau dikatakan sebagai aqtab, wali kutub, wali badal dan seterusnya. Kita katakan kadang Allah berikan sebagai karamah, mungkin terjadi. Tetapi kadang Allah tidak berikan pada mereka, tapi mereka tetap dikatakan sebagai ulama dan mereka tetap dikatakan sebagai aulia, wali-wali Allah, orang-orang saleh. Jadi tidak mesti orang yang saleh harus dapat keanehan-keanehan, belum tentu. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin saya hormati. Kadang memiliki keanehan, kadang tidak. Dan keanehan yang didapat oleh seseorang kadang berupa karomah yang memuliakannya sebagai wali. Kadang keanehan itu merupakan sesuatu dari keanehan atau dari perbuatan-perbuatan syaitaniyah. Kalau yang kedua, bukan menunjukkan waliullah. Bukan menunjukkan badal atau nujaba atau abdal atau kutub. Tidak. Justru menunjukkan kalau mereka itu adalah anak buah syaitan. Tukang sihir. Hati-hati. Bagaimana mengukurnya bahwa keanehan ini karomah atau sihir? Ini karomah dari Allah yang memuliakan dia sebagai wali, atau keanehan yang menunjukkan kalau dia seorang sahir, tukang sihir, anak buah syaitan, wali syaitan. Bagaimana membedakan keanehannya? Yang menjawab para imam, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, ini kalimatnya bahkan sangat terkenal dari beliau rahimahullah. Kata beliau, la tusaddiqhum walau yusalluna alal ma' hatta yutabbiqus sunnah. Saya ulangi, la tusaddiqhum walau yusalluna alal ma' hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa sholat di atas air hingga mereka mencocoki sunnah. Kalau mencocoki sunnah kemudian sholat di atas air, baru kita katakan ini jangan-jangan waliullah. Tetapi lam yutabbiqus sunnah, kalau tidak menerapkan sunnah, tidak cocok dengan sunnah, la tusaddiqhum, jangan percaya pada mereka. Ini kalimat dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ditambahi. Benar ucapan Imam Syafi'i. La tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma wa yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air atau terbang di langit. Sampai mereka mencocoki sunnah an-nabawiyah. Atau kama qala rahimahullah, atau kama qala al-imam rahimahullah. Yang semakna dengan itu kurang lebih. Kata Syekhul Islam, iya betul. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air atau terbang di langit. Jangan percaya. Sampai mereka mencocoki sunnah. Maka kalau kita mendengar ada orang yang salatnya di atas air, Masya Allah. Atau terbang di langit. Saya melihat guru saya terbang. Ini wallah. Saya pernah dengar dari murid mereka mengatakan dengan yakin. Sungguh Ustaz. Demi Allah saya lihat sendiri guru saya terbang. Gimana? Percaya? Terbangnya yang kamu lihat ya mungkin. Tetapi kalau dia waliun min awliya'illah, belum tentu. La tusaddiqhum hatta yutabbiqu sunnah. Jangan percaya pada mereka sampai mencocoki sunnah. Saya tanya pada kamu, apakah dia sholat jamaah di masjid secara sunnah? Ya dia kalau sholat di Mekah Ustaz. Jadi gak keluar rumah. Di rumah terus, gak ke masjid. Jangan percaya. Jangan percaya pada mereka. Berarti mereka mubtadi umbal dan keanehannya dari sihir. Bukan dari Allah sebagai karamah, tetapi sihran minasyaitan. Sihir dari syaitan. Ikhwan bin a'azakumullah. Kalau mereka bertanya di mana kita mencari orang-orang soleh tersebut, maka jawabannya ini, yaitu ashabul hadis. Kalau bukan mereka, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Qala al-Fadl ibn Ahmad al-Zabidi. Berkata Fadl ibn Ahmad al-Zabidi rahimahullah, sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul. Aku mendengar Imam Ahmad mengatakan, wa qad aqbala ashabul hadis bi aydihim al-mahabir. Ketika datang para ashabul hadis, di tangan-tangan mereka ada pena dan tinta. Fa awma ilaihim. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Qala hadhihi surujul Islam. Ini pelita-pelita Islam mereka ini. Siapa yang ditunjuk oleh beliau? Para tullabul ilm, para pencari-pencari hadis, dalam keadaan mereka bawa kitab, bawa catatan, bawa pena-pena mereka, bawa tinta-tinta, ingin belajar, ingin mencari hadis. Kalau kalian semangat mencari hadis, mencari ilmu, maka kalianlah pelita-pelita umat ini. Besok akan menjadi ulama yang menerangi kaum muslimin dengan ilmu-ilmunya. InsyaAllah biadillah. Khamilin a'azakumullah. Imam Ahmad ketika melihat mereka, gembira, bahagia, senang melihat banyak pemuda-pemuda yang membawa pena, membawa tinta di tangannya, membawa lembaran-lembaran catatan, ingin mencari hadis, ingin mengambil riwayat-riwayat hadis. Maka beliau menyatakan, mereka inilah surujul Islam, mereka siraj al-Islam, mereka pelita-pelita Islam, mereka yang menerangi cahaya atau memberikan cahaya kepada kaum muslimin. Khana bin a'azakumullah, ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para tullabul ilmi dan para ahlul ilmi, para ulama dan tullabul ilmi. Kenapa tullabul ilm masih tullab kok sudah dikatakan sebagai surujul Islam, kan belum jadi ulama, masih mencari. Justru ciri-ciri ulama adalah selalu semangat mencari ilmu. Ciri-ciri orang yang berilmu adalah dia semangat terus mencari ilmu sampai matinya. Dan sudah dibahas pada bab-bab yang lalu, sampai ada yang dalam keadaan di akhir hidupnya akan wafat masih bertanya tentang hadis dan masih mencatat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Riwayat berikutnya qala Abu Bakar bin Muhammad bin Abbas bin Al-Walid bin Mahdi As-Sa'ir rahimahullah. Qala haddatsana Shalih ibn Muhammad Ar-Razi. Berkata kepada kami Shalih bin Muhammad Ar-Razi ketika ditanya olehnya atau ditanya oleh seseorang kepadanya. Wa sa'alahu rajulun, bertanya kepadanya seseorang. Faqala idza lam yakun ashabul hadis humul abdal fala adri manil abdal. Ketika ditanya Shalih bin Muhammad Ar-Razi tentang al-abdal, sama seperti yang ditanyakan kepada Imam Ahmad tadi, ternyata jawabannya pun sama. Apa kata beliau? Kata Shalih bin Muhammad Ar-Razi rahimahullah, qala idza lam yakun ashabul hadithi humul abdal fala adri manil abdal. Kalau bukan ashabul hadith adalah para abdal, para nujaba, para aqtab, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan ashabul hadith, kalau mereka bukan abdal, siapa lagi al-abdal? Kalau bukan mereka orang-orang saleh, siapa lagi orang saleh? Kalaupun ada orang yang semangat ibadah, masya Allah, tapi enggak ngerti hadis, apa jadinya kira-kira? Bal, akan sesat dia, menyimpang, salah jalannya, dan itu bukan saleh. Sehingga mesti orang yang saleh pasti dia akan mencari hadis, akan mempelajari hadis, mempelajari sunnah, mempelajari riwayat-riwayat yang sahih, mencarinya dan kemudian mengamalkannya. Maka inilah yang dikatakan orang-orang saleh, maka mereka lah humul abdal. In lam yakun haula fala adri man hum. Kalau bukan mereka, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Tidak tahu lagi kalau gitu abdal itu siapa kalau bukan ashabul hadis. Ikhwan fillah na'azakumullah, berkata juga Imam Ahmad rahimahullah, qubur ahli sunnah min ahli al-kaba'ir rawdatun min riyadil jannah, wa quburu ahli al-bida'i min az-zuhadi hufratun ay min hufarin nar. Fussaqu ahli sunnah awliya'ullah wa zuhadu ahli al-bida'i a'da'ullah. Lihat ucapan Imam rahimahullah, kuburannya ahli sunnah ashabul hadith, walaupun dia terjerumus dalam dosa-dosa misalnya, dosa-dosa besar, kuburannya tetap raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga kuburannya. Wa quburu ahlil bid'ah, tetapi kuburannya ahlil bid'ah, kelompok sesat yang menyimpang dari sunnah nabawiyah, yang menyimpang dari hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun zuhad, walaupun sangat zuhudnya, sangat zuhud itu sangat mementingkan akhirat dan dia jauh dari dunia, bahkan melupakan dunia sama sekali, tetapi menyimpang dari ajaran Nabi, maka kuburannya hufratun min hufarin nar, kuburannya adalah belumbang dari belumbang-belumbang neraka. Fussaqu ahli sunnah, orang fasiknya dari kalangan ahli sunnah adalah wali-wali Allah. Tetapi sebaliknya, orang zuhad, ahli zuhudnya kelompok-kelompok sesat, mereka musuh-musuh Allah SWT. Kelompok sesat, alirannya sesat, tetapi dia zuhud, tidak mementingkan dunia sama sekali. Bajunya compang-camping, pakaiannya kotor, enggak mementingkan sama sekali urusan dunia. Makan seadanya, kadang-kadang dia makan dari apa yang dia temukan, dari sampah-sampah. Zuhud. Aku tidak mementingkan dunia sama sekali. Hidupku hanya untuk Allah. Aku akan beribadah kepada Allah terus-menerus. Tetapi jalannya bukan jalan sunnah. Apa kita katakan? Waliullah? Tidak. Waliyu syaitan. Dia wali syaitan. Dan dia adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah SWT. Qul inna a'udzubillahi, apa kira-kira yang membedakan? Kenapa ini orang-orang fasik dikatakan waliullah, dan ini orang-orang zuhud dikatakan musuh-musuh Allah? Ini dia dalam keadaan fasik dengan dosa-dosanya. Dan kefasikan itu dosa-dosa yang mungkin diampuni oleh Allah, mungkin dibalas oleh Allah. Tetapi jalan mereka, akidah mereka, pemahaman mereka di atas sunnah yang bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Berbeda dengan mereka yang sangat zuhudnya, tetapi jalan mereka jalan sesat. Bukan jalan sunnah, tetapi jalan yang dibikin sendiri oleh mereka. Jalan yang mereka karang sendiri dengan perasaan-perasaan mereka. Maka orang ini sungguh memusuhi sunnah, menentang sunnah, maka mereka tidak pantas dikatakan waliullah. Dikatakan mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Rasul dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.